بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali terkait dengan keberadaan kita saat ini yang telah memasuki tanggal 25 Syawal. Artinya, kita kurang lebih telah melewati 25 hari Pasca Ramadan. Ya, setidaknya 25 hari sudah terlewati. Persoalannya, dari 25 hari Pasca Ramadan ini, apakah puasa yang kita tunaikan dalam sebulan kemarin sudah dipandang berhasil atau belum? Bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Jangan-jangan kita berpendapat bahwa puasa kita tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, tapi menurut Allah itu belum cukup. Ada sesuatu yang harus ditampilkan dan menjadi ukuran keberhasilan puasa kita. Saya akan persingkat saja paparan Al-Quran mengenai indikator keberhasilan puasa seseorang. Kira-kira apa yang bisa jadi ukuran di situ? Maka kita bisa temukan misal secara langsung kalimatnya singkat dan padat di Quran surah kedua Al-Waqarah ayat 183. Anda bisa temukan di mushaf posisinya paling kiri sebelah atas. Kita hafal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka buktikan imanmu dengan kami wajibkan menunaikan puasa seperti kewajiban ini pernah berlaku pada umat sebelum kalian. Tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, demi meningkatkan ketakwaan kalian. Kalimatnya singkat. Jadi kalau orang yang berhasil puasanya, kata Allah indikatornya sederhana, la'allakum tattaqun, takwanya meningkat. Jadi kalau kita ingin ukur apakah berhasil tidak puasa kita sampai hari ke-25 ini, coba cek kira-kira kuantitas dan kualitas takwa itu yang kita miliki ada peningkatan atau tidak. Jangan dibandingkan dengan saat Ramadan ya, itu suka keliru. Bandingannya dengan sebelum Ramadan. Ya, kalau dibandingkan dengan saat Ramadan akan jauh perbedaannya, karena momentumnya berbeda, semangatnya berbeda, situasinya berbeda, tidak akan sama. Ya. Jadi Ramadan itu hanya latihan. Bukti dari berhasil tidaknya akan dibandingkan dengan situasi sebelum Ramadan. Bagaimana mengukurnya? Nah, ini yang ingin saya singkat terangkan. Karena itu, mari kita lihat sampai hari ke-25 di bulan Syawal ini, sejauh mana aplikasi dari latihan Ramadan kita. Dan maaf, saya akhiri dulu sesi ini untuk pengantar ini dengan kalimat Qur'annya. Satu, tattaqun. Jadi semua pengulangan kata takwa yang disebutkan di Quran tentang keberhasilan puasa menggunakan rumusnya tattaqun, formulanya terulang 19 kali dalam Al-Quran. Perhatikan betul kalimat ini. Kata tattaqun ini berbentuk mudhari dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris seperti pernah saya sampaikan, ya, setidaknya punya 3 arti. Ya, present, continuous, dan future. Istiqbal. Jadi seakan-akan Allah ini memberikan pesan, orang yang berhasil puasa itu, orang takwa itu, dia terlihat serius saat menunaikan Ramadannya, rajin ibadahnya, berlangsung sampai akhir Ramadan. Ini bukan malam pertama rajin ke masjid, pertengahan mulai loyo, akhir-akhir mulai menurun, kan? Tapi inti dari itu future, setelah selesai Ramadan. Jadi ini pembuktian kita, apakah berhasil atau tidak, bandingkan nanti, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kan? Dan yang paling harus kita garis bawah di sini, camkan pada diri kita, kalimat tattaqun ini diawali dengan kata la'allakum. La'allakum terulang 68 kali di Quran. Padahal Allah bisa mengatakan begini, misal ya, di luar Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun, tidak pakai la'allakum. Bisa. Nah, itu normal dalam kaidah bahasa Arab. Tapi kenapa menggunakan kata la'allakum? La'allakum itu harf taraji. Ya, huruf yang menunjukkan harapan. Tapi harapan itu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kesungguhan untuk mewujudkannya. Seakan-akan kata Allah, orang yang puasa tidak akan semuanya akan takwa. Tidak berhasil semua. Kecuali orang yang serius untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Sekarang pertanyaannya, sampai hari ke-25 ini, kita sudah serius belum? Maka buktikan itu, tunjukkan. Jangan menilai kita tidak berhasil, jangan. Tapi buktikan, saya harus berhasil. Saya akan tampilkan. Ya, saya akan tunjukkan, tidak sia-sia saya diberikan kesempatan Ramadan. Maksud saya ini mumpung masih 25 hari, Pak Ibu. masih ada 10 bulan ke depan sebelum datang Ramadan yang lainnya, atau belum tentu kita hidup sampai Ramadan yang akan datang. Jadi kalau sekiranya hari ini kita belum baik, kemarin belum baik, maka hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kalau anda, saya, kita diberikan kesempatan hari ini hidup belum baik juga dari kemarin, mau sampai berapa lama lagi untuk menjadikan kita baik? Butuh waktu berapa lama lagi gitu? Ini penting saya sampaikan. Tadi saya diskusi dengan beberapa orang tua kita, itu Masya Allah, saya baru kembali ibu dari Wasem. Itu ada satu daerah kecil namanya Binangun, agak naik sedikit ke atas itu ya, ke pegunungan. Kami dapat info ada seorang yang ingin merawat kambing, ya, lalu kita coba kunjungi ke situ, ya, untuk coba share dengan mereka seperti apa, melihat kebutuhan mereka. Masya Allah, saya sampai berdiri tertegun begini. Jadi datang ke satu keluarga, wajahnya bersih luar biasa, Masya Allah, padahal kehidupannya begitu sederhana. 100 ribu itu hanya untuk satu bulan, 100 ribu untuk satu bulan itu, Masya Allah, kehidupan mereka. Tapi yang paling luar biasa, begitu saya lihat kambingnya, ya, masuk, saya perhatikan, itu mulut kambingnya ditutup, Pak, dengan potongan aqua besar itu, ditutup begini. Saya agak tertegun, saya lihat, ini kenapa ditutup? Apa sakit atau bagaimana? Saya mendapat jawaban luar biasa, sampai saya diam terpaku beberapa detik. Perhatikan jawabannya, ini kambing baru datang, ya, baru kami beli. Kami tutup mulutnya dari tempat pemberian ke sini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Bapak ibu bisa bayangkan, beli kambing dari tempat dia beli, cukup jauh perjalanannya, dia bawa dengan berjalan. Kambing kan kadang-kadang bisa belok kanan kiri, ya, makan yang bukan punya haknya. Dia tutup mulutnya supaya tidak makan yang bukan haknya, dibawa sampai ke rumahnya. Oke, kehidupannya luar biasa. Dia berpikir Allah akan bertanya pada dirinya, bukan cuma dirinya, bahwa kambingnya, ya, yang mungkin makan yang bukan hak dia. Di Bapak Ibu bisa bayangkan, orang yang dititipi 100 ribu saja untuk sebulan, dia menjaga setiap rupiahnya agar tidak mendapatkan celah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan anda yang dititipkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat? Berapa yang akan anda pertanggungjawabkan dalam setiap sennya? Hati-hati dia, hati-hati. Dan mereka tidak seperti kita yang taklimnya, fasilitasnya luar biasa, ada rekamannya, kelengkapannya, segalanya. Begitu ulamanya mengatakan lakukan ini, tinggalkan ini, mereka praktekkan. Demi Allah, saya katakan persaingan menuju surga itu tidak mudah sekarang, ketat, Pak, ketat. Kalau kita tidak berubah mulai hari ini, itu jauh tertinggalnya, jauh. Orang yang sering disepelekan, dianggap kecil, ternyata barangkali mereka benar kata Nabi, setengah hari lebih cepat masuk surganya dibandingkan orang-orang yang merasa hidupnya baik. Setengah hari, satu hari di akhirat 1000 tahun, berarti 500 tahun lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang merasa dirinya baik. Tapi bukan berarti keadaan kita bisa lebih lemah dibanding itu, tidak. Karena Abu Bakar juga seorang yang luar biasa, dia pejabat, pebisnis, kuat hidupnya. Tapi disebutkan oleh Nabi, sampai pintu-pintu surga berebut menantikan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Ya, pintu puasa memanggil, pintu tahajud memanggil, pintu sedekah memanggil. Pertanyaannya, kita akan dipanggil lewat pintu yang mana? Jadi karena itu, mari perbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dan sebaik-baiknya jalan menuju itu adalah menguatkan keyakinan kita dengan pelajaran ilmu tauhid yang telah kita bahas sebagian besarnya.